cara, cintaku tak kau pahami. Tak tahu apalagi yang ku jalani. Susah, memang susah memahami cinta. Ingin mencintai sepenuh hati. Harap kau ngerti cintaku. Susah, memang susah memahami cinta, memahami dirimu. Sejuta kata ingin ku sampaikan. Terdalam susah.